Mustajim ha Allah Tuhan kita semua. Modal taruh saya sin-sin, kari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas lajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal taruh saya sin-sin, masuk syurga ya bilang. Dari yang kaya sampai yang miskin.